Dan tugas adalah orang-orang yang mengikuti Nabi. Adu'i Allah ala asyirati Nabi wa manisara Nabi. Aku mengajar manusia untuk kembali dengan Allah dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi. Siapa sebenarnya menjadi begitu maka berdakwalah di Allah, bukan harus dalam ayat mana juga berdakwah di Allah kepada keluarga kita nanti. Ajak putri-putri kita yang tidak memakai kerudung kembali kepada Allah untuk menuntut kawalnya. Ajak keluarga kita wanita-wanita kita ini berpakaian ketat untuk kembali kepada Allah dengan pakaian yang menutup Allah. Ada anak-anak kita yang mengetahui tentang hukum-hukum agama dengan mereka mempelajari hukum-hukum agama. Ada istri kita yang sibuk dengan jalannya, yang tidak membaca Al-Quran kali, yang tidak lupa dan jika kita menjadi pengikut Rasulullah, maka kita harus bersabda dakwah, bukan harus ada di atas podium, bukan harus ada berbicara, ada di sini, ada di sana, ada di masjid yang ramai, tapi mulai dalam keluarga anda sendiri. Ya. Kita ini sudah tidak menghargai Tuhan kita lagi. Kita jadi orang yang tobat. Kenapa kita jadi Ya Rasulullah. Berzina dengan Allah, memberi makan kepada Thank you. beliau